Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu nuzuli Isa bin Maryam hakiman bi syari'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, dalam keadaan beliau berhukum dengan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslim rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, yani Abu Raja. Qala haddatsana Laits, yani Laits ibn Sa'id. Qala wa haddatsana Muhammad ibn Rumhin. Berarti beliau mendapat dari dua syekh. Syekh al-awwal Qutaibah, Syekh Thani Muhammad bin Rumhin. Keduanya dapat dari satu orang di Laits. Qala akhbarana Laits. Ini yang sering kali kita dapatkan bagaimana Ahmad bin Muslim rahimahullah ta'ala amanah ilmiah yang beliau ajarkan kepada kita. Kenapa beliau tidak menyatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumhin di ataf? Ya, karena yang beliau dapatkan beda. Kalau Qutaibah menyatakan haddatsana, kalau Muhammad bin Rumhin menyatakan akhbarana. Ya. Ketika keduanya menyampaikan kepada beliau berbeda, maka beliau pun pisah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits. Qala haddatsana Muhammad bin Rumhin qala akhbarana Laits. Jadi Sa'id. An Ibn Shihab yani Az-Zuhri. Tabi'in. An Ibn Al-Musayyib bin Sa'id Ibn Al-Musayyib. Ya. Ahlu Madinah. Orang-orang Madinah membaca dengan kasrah ya Sa'id ibn al-Musayyib. Orang-orang Kufah membaca dengan fathah ibn al-Musayyib. Diriwayatkan dalam sebagian riwayat bahasanya beliau tidak senang dengan fathah, tidak senang dipanggil dengan ibn al-Musayyib. Lebih senang dia dengan Ibn al-Musayyib dengan kasrah ya. Yang membaca kasrah Ahlul Madinah, membaca fathah Ahlul Kufah. Qala annahu sami'a Aba Hurairah. Abu Hurairah mertua beliau. Sa'id bin Musayyib adalah mertuanya, adalah menantu dari Abu Hurairah. Anahu sami'a Aba Hurairah, yang mertua beliau, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwa di tangannya, ini demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yushikanna, yushik dari awshaka, yushiku maknanya qaruba, yakrabu. Layakrabanna, ini sebentar lagi, sungguh-sungguh sebentar lagi, an yanzila fikum, akan turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa Ibnu Maryam, di akhir zaman. Tanda di antara tanda alamat Al-Kubra nanti, hakaman, sebagai hakim yang berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muqsitan, yang adil. Qala fayaksiru saliba, beliau akan menghancurkan salib. Ya, hissiyan wa ma'nawiyan. Demikian ulama kita. Kasar di sini, kasar hissiyan ini mematahkannya, menghancurkannya. Hissi ma'nawiyan ini menerangkan batilnya peribadatan kepada salib. Itu, yaksir di sini bermakna hissi dan ma'nawi. Hissi yani beliau mematahkan, menghancurkan salib-salib yang ada. Ma'nawi yani beliau menerangkan batilnya penyembahan kepada salib. Wa yaqtul khinzir, dan beliau juga akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, beliau akan menghilangkan jizyah, yaitu tidak menerima lagi jizyah. Di zaman beliau nanti, orang imma muslim wa imma yuqtal. Tidak ada jizyah. Kalau tidak mau Islam masuk, kalau tidak mau masuk Islam maka dibunuh. Tidak ada syarat jizyah. Qala wa yafidul malu, dan ketika itu akan banyak harta. Hatta la yakbaluhu ahad, sehingga ketika ada orang bersedekah tidak ada yang bisa menerimanya. Tidak ada satupun yang mau menerima. Iya, sedekah saking banyak harta ketika itu. Qala Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Abdul A'la ibn Muhammad wa Abu Bakar ibn Bashaybah wa Zuhair ibn Harb, tiga orang syekh beliau. Qalu, ketiganya berkata, haddatsana Sufyan ibn Uyainah hawa haddatsanihi Harmalah ibn Yahya, ini syekh yang keempat. Qala akhbarana ibn Wahab qala haddatsani Yunus hawa haddatsan Hasan al-Hulwani, berarti ini syekh yang kelima. Dalam sanad ini beliau dapatkan dari lima syekh: Abdul A'la, Abu Bakar bin Syaibah, Zuhair bin Harb, Harmar bin Yahya dengan Hasan al-Hulwani. Enam dengan Wa'abad bin Humaid, An Yaqub bin Ibrahim bin Sa'id. Qala haddathana Abi An Salih, kulluhum min Zuhri, semuanya mereka dari Imam Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri tadi. Biar dari sana. Wa bi riwayat Ibn Uyainah, imaman muqsitan wa hakaman adla, nanti akan turun Nabi Isa di akhir zaman sebagai imam yang adil, sebagai hakim yang adil. Wa bi riwayat Yunus, hakaman adla, walam yadkur, dia sebutkan di situ imaman muqsita. Wa bi hadis Salih, hakaman muqsita, kama qala Al-Layth wabi hadithihi minaz ziyadah wa hatta takuna sajdatu wahidah, sehingga satu sujud ketika itu khairan minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Thumma yaqul Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Ada dua penafsiran ayat ini. Penafsiran pertama, dhamir pada mautihi kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang diinginkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa min ahli kitab, tidaklah ada ahlul kitab yang ada di zaman Isa alaihissalam. Ini maksudnya. Saya ulangi, yang dia maukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah wa'im min ahlil kitab, tidaklah ada ahlu kitab di zaman Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman illa la yu'minan nabihi Nabi Isa alaihi salam, kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mauti, sebelum meninggalnya Isa alaihi salam. Ya, jadi di akhir zaman. Ini terkait dengan di akhir zaman. Nanti ketika Nabi Isa alaihi salam turun, itu ahlu kitab akan beriman, akan masuk Islam sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Penafsiran yang kedua adalah dhamir pada mautihi kembali kepada ahlu kitabnya. Jadi tidaklah ada seorang pun dari ahlu kitab, ya, kecuali dia akan beriman, yakni mengakui akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mauti, sebelum dia mati. Tetapi ya, pengakuan ketika sakaratul maut itu la yanfa, tidak bermanfaat. Sebelum dia mati, dia yakin kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, jadi huwa kitabnya, tetapi tidak ada manfaatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ini penafsiran kedua. Dan yang diinginkan oleh Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih, yani terkait dengan akhir zaman. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun, tidak ada ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya Isa alaihi salam. Itu maksudnya. Qala Abu Rahimahullah haddatsana Qutaybah bin Sa'id. Qala haddatsana Laits an Sa'id ibni Abi Sa'id an Atha Ilmina an Abi Hurairah an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi demi Allah la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adila, sungguh-sungguh dengan lam taukid dan nun taukid, sungguh-sungguh ibnu Maryam akan turun, yaitu di akhir zaman, sebagai hakim yang adil. Wala yaksiranna salib, sungguh-sungguh dia akan menghancurkan salib. Tadi saya sebutkan kata ulama kita terkait dengan hissi dan maknawi. Hissi yang ini menghancurkan, ya, mematahkan, merusak. Maknawi yang ini maksudnya menerangkan tentang batilnya penyembahan kepada salib. Qala wa yaqtulanna al-khinzir, dan sungguh-sungguh dia akan membunuh babi. Walada'anna al-jizyah, dan sungguh-sungguh beliau akan menghilangkan jizyah, tidak lagi menerima jizyah. Qala wala tutrakanna al-qilasu fala yus'a 'alayha, dan sungguh-sungguh nanti qilas yakni ibil, ya, onta-onta akan ditinggalkan, tidak digunakan lagi onta-onta yang ada. Fala yus'a 'alaiha, jadi digunakan sebagai kendaraan tunggangan. Di sebagian syarah saya Muslim sebutkan, saya lupa, sepertinya dalam syarah Syekh Muhammad Ali Adam. Dan ini wakil, sudah terjadi, kata beliau. Di zaman kita sudah banyak ditinggal. Iya, sudah pakai mobil, pakai kendaraan. Sudah jarang dipakai onta-onta. Qala wa la tadhhabanna ash-shahna wat-tabaqud wat-tahasud. Iya. Dan sungguh-sungguh akan hilang permusuhan, iya, kebencian, saling benci, saling hasad akan hilang nanti. Kenapa? Karena ketika itu harta sangat banyak yang biasanya menjadi sebab pertikaian, permusuhan, kebencian, harta sudah banyak. Iya, saking banyaknya, wa yad'una ilal mal fala yakbaru ahad. Dipanggil, diseru untuk dikasih harta, ternyata tidak ada satupun yang mau nerima harta tersebut. Sudah masing-masing banyak hartanya. Nah, atau yang kedua, karena zuhudnya mereka kepada dunia. Saya kira sampai sini kita baca. Sebelum kita baca salah saya Muslim Ibnu Taimin rahimahullah, ada beberapa masail disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan beliau rahimahullah ta'ala, fayaksiru salib, maknahu yaksiruhu haqiqatan. Ini saya kata-kata dengan hissi. Jadi beliau patahkan, beliau hancurkan hakikatan, benar-benar dipatahkan, dihancurkan oleh beliau pada satu wasara. Qala wa yubtilu ma yaz'amuhu an-nasara min ta'dhimihi. Ini yang kedua yang saya sebutkan dengan apa? Makna hissi dan manawi. Ini manawi. Yani dan beliau akan menerangkan batilnya apa yang disangka-sangka oleh Nasrani yang mengagung-agungkan salib. Secara hissi dihancurkan, secara maknawi diterangkan batilnya penyembahan pengagungan kepada salib. Ini mana baik sirus salib. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun ala taghyiril munkarat wa ala til batil wa qatl khinzir. Maka disini dalil mengingkari kemungkaran-kemungkaran dan alat-alat kebatilan dan membunuh babi-babi. Iya. Qala kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور. Dalam hadis ini kata beliau ada yang menunjukkan pendapat yang terpilih pada mazhab kami, mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Apa itu pendapat yang terpilih? Anna idza wajadna al-khinzira fi daril kufri aw ghairiha wa tamakkanna min qatlihi qatalna. Ini pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i dan pendapat jumhur. Kata beliau, kalau kita dapati babi di negeri kafir atau negeri lainnya dan kita punya kemampuan untuk membunuhnya, maka qatalna, ya kita membunuhnya sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ia membunuh khinzir. Anna idza wajadna khinzir, bila kita mendapati babi fidal kufur di negeri kafir atau ghairih atau negeri lainnya, wa tamakkanna dan kita punya kemungkinan kemampuan untuk min qatli membunuhnya, qatalna. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan dikatakan ini beberapa pendapat yang mukhtar terpilih dari mazhab Syafi'i dan ini pendapat jumhur. Berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yada'ul jizyah. Fassawabu fi ma'nah, yang benar dalam maknanya kata beliau, yakni annahu la yakbaluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ketika turun di akhir zaman mengikuti syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lagi menerima jizyah. Dan itu tentunya dengan takrir dari Rasul. Yang memansuh adalah Rasul, karena Rasul yang memberitakan. Ya, Nabi yang memberitakan sebagai takrir bahwa nanti di akhir zaman tidak ada lagi jizyah. Nabi Isa alaihissalam yang mempraktekannya, yang mengamalkannya. Di zaman beliaulah jizyah tidak ada lagi. Wala yukhbaru minal kuffar illa al-islam. Tidak diterima dalam kabir kecuali harus muslim. Wa man badala minhumul jizyah lam yakuf anhu biha. Barang siapa di antara mereka orang kafir yang mengeluarkan jizyah, iya, belum terjaga darahnya. Karena beliau menghilangkan syariat jizyah dengan takrir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya. Qala kata Imam Nawawi rahimahullah, wa maqaluhu sallallahu alaihi wasallam wa yafidul mal, dan akan banyak harta. Makna yakthur wa tanzil barakat wa takthur khairat. Ia akan banyak harta, akan turun kembali barokah-barokah pada harta, dan akan banyak kebaikan-kebaikan di harta. Ini semua bisababil adl wa alamit tadhalum. Ya, karena bumi ketika dipenuhi dengan keadilan dan tidak ada kezaliman di antara sesama, sehingga barokah hartanya. Qala kata Ibnu Nawawi rahimahullah, wa maqauluhu fi riwayat al-ukhra hatta takuna sajdah wahidah, sehingga satu sujud khairan min dunya wa ma fiha. Kata beliau, famana wallahu alam annan nas taktsuru raghbatum bis shalah wa sayyid ta'at. Ya, karena orang-orang ketika itu sudah ya banyak semangatnya itu untuk salat dan melakukan ketaatan. Sehingga diajak untuk dibagi harta pun mereka tidak menerima, karena taksurah batuhum, menaik semakin banyak keinginan mereka untuk sholat dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara faedah di sini rahimakumullah, disebutkan yang pertama jelas tadi menunjukkan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihi salam, yaitu satu di antara tanda hari kiamat kubra. Kemudian yang kedua, di antara faedah ini Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan yansyur adil. Di antara faedah ini, hadis ini menunjukkan Nabi Isa alaihi salam akan menerangkan batilnya Yahudiyah dan Nasraniyah. Ya, mereka orang-orang Yahudi yang menyangka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, ya, tahu selama ini mereka sesat. Ternyata Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Di akhir zaman diturunkan oleh Allah subhanahu wa turun ke dunia. Orang Nasrani yang selama ini menyembah salib, ya, ternyata salib yang dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam, diterangkan batilnya penyembahan kepada salib. Sehingga di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam menerangkan tentang batilnya Yahudiyah dan Nasraniyah. Nah, Syekh Ibnu rahimahullah taala menyebutkan beberapa masalah. Kita ringkas. Masalah pertama, kata beliau adalah hal Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam rufi'a hayyan au majida. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan telah meninggal. Dan tentu jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan masih hidup. Dan beliau mati, meninggalnya di akhir zaman, iya, disolatkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana ayat dalam disebutkan oleh Abu Hurairah tadi, wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa alaihi salam sebelum beliau meninggal dunia nanti di akhir zaman. Yang kedua, Allah membantah di dalam surat An-Nisa, membantah orang-orang Yahudi. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi surat An-Nisa. Mereka orang Yahudi tidaklah membunuh Isa alaihissalam. Mereka Yahudi tidak pernah menyalib Isa alaihissalam. Walakin syubbiha lahum. Tapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang telah Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengira telah membunuh Isa alaihissalam, telah menyalibnya, pada itu bukan Nabi Isa. Itulah orang yang Allah Subhanahu wa taala miripkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di ayat berikutnya yang 178, Allah berfirman, barrafa'allahu ilaihi, bahkan Nabi Isa alaihissalam itu Allah angkat ke atas. Iya, diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Nah, namun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan tertidur. Itu yang dimaksud dalam surat Ali Imran. Idza qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, Isa wahai Nabi Isa alaihi salam, inni mutawaffika, sungguh aku menidurkan engkau. Wafat di sini bukan meninggal, yakni an-naum. Iya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-60. Al-An'am surat ayat ke-60 Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Di Allah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya apa? Menidurkan kalian waktu malam. Wa ya'lamu ma jarhtum bin-nahar, Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan di siang hari. Asy-syahid wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, Allah yang telah, Allah yang mewafatkan kalian, maksudnya menidurkan kalian di waktu malam. Wafat itu kadang maknanya tidur. Ya Isa wa Isa alaihi salam, inni mutawaffika, sungguh aku menidurkan engkau. Tertidur Nabi alaihi salam, kemudian wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat engkau kepadaku. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup namun tertidur. Dan ini bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dalam keadaan terjaga. Iya, dalam keadaan terjaga. Di Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam keadaan terjaga. Adapun Nabi Isa alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Nah, ini masalah pertama. Masalah kedua, mata yanziru Isa bin Maryam, kapan turun Nabi Isa alaihi salam? Jawabannya sudah kita tahu, turun hina tashtaddu quwwatu fitnatid dajjal. Ya, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam ketika sedang dahsyat-dahsyatnya kekuatan fitnah dajjal. Sehingga Imam Mahdi dan kaum muslimin terkepung. Maka Allah pun turunkan Nabi Isa alaihi salam dan kemudian beliau membunuh dajjal. Yang ketiga, apakah beliau membawa syariat baru atau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tadi dalam hadis jelas, beliau akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Iya, dengan syariat Nabi Muhammad SAW, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Di antara yang disebutkan Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu wa yaqtulu khinzir. Nabi Isa alaihissalam akan membunuh khinzir. Kata beliau, alladhi ya'kuluhun nasara wa yad'u annahu halalun lahum. Babi yang biasa dimakan orang Nasrani, ya, yang mereka mengklaim halal, dibunuh oleh misalnya salam. Sehingga dua, Yahudinya terbongkar kekafiran mereka, kesesatan mereka dengan turun Nabi Isa alaihi salam. Selama ini mereka mengira meninggal, padahal Nabi Isa masih hidup. Allah turunkan, maka di sini batillah Yahudiyah. Nasraninya ternyata Nabi Isa turun dalam keadaan menghancurkan salib-salib yang mereka sembah, membunuh babi-babi yang mereka makan. Ini menunjukkan, iya, Isa alaihi salam akan menerangkan batilnya Nasraninya. Nabi Isa alaihi salam akan menerangkan batilnya Yahudiyah dan Nasraninya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lanjutnya insyaAllah.